الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني حفظكم الله pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dars kajian yang sebelumnya telah berjalan di Masjid Darussalam, di mana kita membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah, Mukhtasar Sifati Salati An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim, ringkasan dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, mulai dari salam atau mulai dari takbir sampai salam seperti Anda melihatnya, seperti Anda melihat salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai di mana ya ikhwani hafizakumullah kajian terakhir kita di Darussalam, kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu. Saya sendiri apa yang terakhir kita sebutkan di Darussalam? Baru mukaddimah. Permasalahan apa terakhir Abu Lutfi? Halas insyaallah kita baca. Tujuh tilawah. Berkata al-muallif rahimahullah, yang pertama istiqbalul Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah. Beliau jadikan di sini sampai 3 poin permasalahan menghadap ke Ka'bah. Pada poin yang pertama beliau mengucapkan, idza kumta ayyuhal muslim ila salat. Yang memiliki buku seperti ini kurang lebih di halaman ke-6. Apabila engkau berdiri wahai muslim untuk menegakkan salat, fastaqbilil Ka'bah, maka menghadaplah kepada Ka'bah. Haitsu kunta, dimanapun engkau berada, fil fardhi wan nafil, baik dalam keadaan salat wajib maupun salat sunnah. Wa huwa ruknun min arkanis salat, dan menghadap Ka'bah ini merupakan rukun dari rukunnya salat. Allati la tasihhu salatu illa biha, yang mana tidak sah salat melainkan dengannya. Ini poin pertama, menjelaskan kepada kita bahwasanya menghadap kiblat itu merupakan rukunnya salat, dan ini merupakan perkara ijma'ul ulama, sepakat di antara para ulama menghadap kiblat wajib, rukun. Enggak menghadap kiblat berarti enggak sah. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Dimanapun kalian berada, arahkan wajahmu kepadanya. Dimanapun kalian berada ingin salat, arahkan ke Ka'bah. Ini dari Al-Qur'an. Dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis apa? Musi, orang yang jelek salatnya. Hadis orang yang jelek salatnya. Seorang pemuda masuk masjid Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau sedang duduk di ujung masjid. Kemudian pemuda tersebut salat, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam dari tempat duduknya. Setelah selesai salam, pemuda tersebut berdiri menghampiri Nabi, mengucapkan salam kepada beliau, dijawab. Kemudian Nabi mengatakan, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah sesungguhnya engkau belum sholat. Balik, dia takbir sholat. Setelah itu berdiri lagi setelah salam menghadap Nabi SAW. Kata Nabi, salli fa innaka lam tusalli. Kembali sholat, karena engkau belum mengerjakan sholat. Diulang sebanyak berapa? 3 kali. Setelah yang ketiga dia menyerah, ya Rasulullah lam ajid ghairaha. Ya Rasulullah, aku enggak bisa kecuali ini. Menyerah. Aku enggak bisa kecuali sholat yang sudah aku kerjakan seperti ini. Fa'allimni, maka ajari kepadaku sholat yang benar. Apa sabda Nabi SAW? Iza kumta ila sholat fa'asbighil wudhu. Kalau engkau berdiri mengerjakan sholat, sempurnakan wudhu'mu. Thumma staqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah engkau ke arah kiblat dan bertakbirlah. Dengan hadis yang panjang. Dari hadis ini Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang sholat untuk menghadap apa? Kiblat. Perintah Nabi SAW wajib. Sehingga menghadap kiblat merupakan rukunnya sholat. Kemudian kita menyebutkan permasalahan mengenai sujud apa? Tilawah. Apakah sujud tilawah ketika kita membaca Al-Quran di sana ada beberapa tempat? Berapa tempat? Ya? 15. Yang sahih 4 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Dalam Al-Quran ada 15. Ketika kita sampai pada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, apakah harus menghadap kiblat? Jawabannya apa? Tidak harus menghadap kiblat karena sujud tilawah bukan salat. Sujud tilawah bukan salat. Begitu juga sujud syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersujud syukur. Naam. Dan Nabi alaihi salatu wasalam ketika diberikan kabar gembira, beliau bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq bersujud syukur ketika mendengarkan kematiannya siapa? Ketika mendengarkan kematiannya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Langsung beliau bersujud. Nah, ketika sujud syukur, apakah harus menghadap kiblat? Jawabannya apa? Tidak. Tidak harus. Karena sujud syukur bukan salat. Insyaallah sampai di sini kajian terakhir. Seperti itu. Nah. Sebelum kita membaca kelanjutan faedah yang disebutkan oleh Imam Al-Albani di sini, kita ingin menyebutkan 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama, ma hukmu salat ila ghairil qiblah? Apa hukumnya orang salat dan dia tidak menghadap kiblat? Apa hukumnya orang salat dan dia ternyata tidak menghadap kiblat? Jawabannya ikhwani hafizakumullah, orang yang tidak menghadap kiblat tidak keluar dari 2 kemungkinan. Orang yang salat tidak menghadap kiblat tidak keluar dari 2 keadaan. Selain lupa ya. Selain lupa. Kalau lupa tidak kita bahas. Lupa Allah Subhanahu wa taala maafkan orang yang lupa. Tapi dia ini salah. Dan tidak menghadap kiblat. Sekali lagi tidak lepas dari 2 keadaan. Keadaan yang pertama. Man shalla ila ghairil qiblah biduni ijtihad. Orang yang salat tidak menghadap kiblat karena kelalaian dia. Datang di satu tempat dan dia mungkin tidak tahu arah kiblat, mungkin tanpa mencari, tanpa bertanya, tahu-tahu salat. Allahu Akbar. Setelah selesai salam baru dia tahu kalau salatnya tidak menghadap kiblat, tidak menghadap ke Ka'bah atau arahnya Ka'bah. Maka ini bagaimana hukumnya? Dan orang ini tidak berusaha, tidak mau mencari tahu. Asal sholat dan ternyata tidak menghadap ke tempatnya. Dan ini hukumnya kata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah di dalam kitabnya At-Tamhid. Perkataan Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid. Kata beliau wa ajma'u. Sudah menjadi ijma' konsensus para ulama, sepakat di antara mereka. Ya, perhatikan. Sepakat di antara mereka. Anna man shalla ila ghairi al-qiblah min duni al-ijtihad, barang siapa yang salat dan dia tidak menghadap kepada kiblat tanpa mencari, tanpa berusaha, fasalatuhu ghairu mujzi'ah, salatnya tidak sah. Karena ngawur. Walaupun mungkin dia bukan orang yang tinggal di tempat itu, tapi harus dicari. Maka salatnya tidak sah kata beliau Ibnu Abdul Barr. Yang mana salatnya tidak menghadap kepada kiblat dan dia tidak mencari, salatnya enggak sah. Apa konsekuensinya? Fa'alaihi i'adatuha ila al-qiblah. Maka dia wajib untuk kembali salat menghadap kepada kiblat. Walaupun apa? Salat asar dia tidak menghadap kiblat, taunya baru isya. Maka salat asar di waktu isya menghadap kepada kiblat. Karena enggak sah salatnya. Kata beliau, kaman shalla bighairi taharah. Seperti orang yang salat tanpa apa? Tanpa taharah. Baru buang hajat, enggak pakai wudu, masuk salat maghrib, sah apa enggak sah salatnya? Enggak sah. Atau salat pada badannya najis atau hadas kecil ataupun hadas besar, enggak sah salat. Seperti itu mereka. Hukumnya apa? Satu, sama. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, man shalla ila ghairi al-qiblah ma'a al-ijtihad fa akhta. Orang yang salat menghadap ke arah selain kiblat dan dia telah berusaha tapi keliru. Contoh saja, saya berangkat dari Jember pagi naik bis Damri masuk Bali, masuk Pulau Bali mungkin siang, saya ada kajian habis maghrib. Setelah salat asar, anggaplah jam 4. Bis Damri banyak meletus di Tabanan. Banyak meletus di Tabanan. Mungkin macet, mungkin lama kalau menunggu. Jadwal maghrib kita harus ngisi. Maka ikhwah di Tabanan datang ke tempat kita. Mungkin Pak Ali. Kami dibawa ke rumahnya Pak Ali. Setelah kita masuk rumahnya, saya baru ingat. Saya belum salat duhur dan saya belum salat asar. Saya ambil wudu. Ketika ingin bertakbir, saya enggak tahu ke arah mana kiblatnya. Saya berusaha keluar, Pak Ali baru saja keluar dari rumahnya. Mungkin ingin ambil hajat, keperluan. Dan saya lihat di sekitar rumahnya mungkin gak ada masjid. Gak ada masjid. Dan mungkin tidak ada yang bisa saya tanya. Saya berusaha keluarkan HP. Telepon akhuna Daniel Baban. HP-nya gak ada yang aktif. Saya kemudian apa? Ngelihat ke arah awan. Ngelihat ke arah awan. Saya perkirakan insya Allah kiblatnya ke arah sana. Kemudian aku pun, kita pun sholat. Allahu Akbar. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Pak Ali melihat arah sholat saya keliru. Pak Ali mengatakan Abdul Hakam sholatnya keliru. Gak kesini kiblatnya. Ke arah sana. Maka apa ini hukumnya? Saya sudah apa? Berusaha. Saya sudah berusaha. Dan saya tidak lalai. Di sini bagaimana hukumnya? Ikhtalafa al-ulama'u 'ala thalathati madhahib. Berbeda pendapat di antara para ulama sampai tiga madhab. Keadaan yang seperti ini. Keadaan sebelumnya sepakat. Salatnya enggak sah. Keadaan yang seperti ini, setelah dia berusaha tapi keliru. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai tiga madhab. Madhab yang pertama, madhabnya Imam Malik dan Imam Az-Zuhri. Apa kata mereka? At-tafsil, dirinci. Kata mereka, idza kana al-waqtu baqiya. Kalau masih ada sisa waktu, maka diulangi sholatnya. Contohnya tadi, setelah asar masih sisa satu jam. Satu jam lagi baru kita berangkat ke Masjid Al-Qubwa. Berarti masih ada apa? Waktu. Maka diulang sholat. Ini pendapatnya siapa? Imam Malik. Wa idza lam yakunul waqtu baqiya laysat alaihi al-i'ada. Tapi kalau enggak ada waktu, mepet sekali dengan waktu maghrib atau sudah datang azan maghrib, maka enggak perlu diulangi, salatnya sah. Ini pendapatnya siapa? Imam Malik dan Imam Az-Zuhri dari kalangan ahlul hadis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i. Imam yang dipandang mazhabnya di negeri kita. Apa kata Imam Syafi'i pendapatnya beliau? Laisat alaihi al-i'adatu mutlaqan. Bal yajibu alaihi al-i'adatu mutlaqan. Kata Imam Syafi'i wajib untuk diulangi salatnya tanpa melihat, secara mutlak. Maksudnya mutlak ini apa? Secara mutlak ini apa? Sisa waktu ataupun enggak ada. Sisa waktu maupun enggak ada. Harus di apa? Harus diulangi sholatnya. Karena enggak sah. Kalau masih ada waktu sholat asar, sholat. Enggak ada waktu, tetap sholat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Apa kata mereka? Laisat alaihil i'adatu mutlaqan. Enggak perlu diulangi sholatnya. Karena sholatnya apa? Sah. Dan ini pendapat yang benar. Bagi apa? Yang berusaha untuk mencari. Salatnya sah. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Imamul Bukhari. Dan ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Nah. Kenapa rajih? Mereka memiliki dua dalil. Dalil yang pertama hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sariyah. Pada suatu ketika, kata Jabir, aku pernah bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu rombongan. Suriah ini batalion prajurit berperang. Kita pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu batalion atau dalam satu grup atau dalam satu kelompok dalam peperangan. Fa asabana ghaim. Tiba-tiba awan mendung meliputi kita. Fataharraina. Dan kita merasa sudah masuk waktunya sholat. Dan kita pun berusaha mencari. Mereka mencari dari apa? Melihat dari langit. Lewat matahari. Atau bulan. Atau bintang. Sebagai alamat. Fakhtalafna fil kiblah. Semua kita berusaha untuk mencari atas ilmu yang mereka miliki. Dan kita pun terjadi perbedaan. Kemana kiblat? Ada yang mengatakan ke sana. Ada yang mengatakan ke sana. Ada yang mengatakan ke sana. Ada yang mengatakan ke sana. Akhirnya apa? Fasalla kullu rajulin minna ala hida. Masing-masing kita sholat. Sesuai dengan kiblat yang dia yakin. Karena apa? Mendung. Mereka tidak bisa melihat. Masing-masing sholat atas apa yang mereka yakini kiblatnya. Faja'ala ahadana yakhuttu baina yadayhi. Dan satu persatu di antara mereka yang sholat memberikan tanda. Mereka mungkin sholat di padang pasir diberikan tanda di depannya. Aku sholat menghadap ke sana, mungkin dikasih garis ke sana. Ini yang tadi sholat ke sana, dikasih garis ke sana. Kata Jabir, lina'lam amkinatana, supaya kita mengetahui di mana kita menghadap dalam sholatnya. Mereka pun sholat sendiri-sendiri. Falamma asbahna, ketika di pagi hari, fanadharna, kita pun melihat, fa'idha sallayna ila ghairil kiblah. Mayoritas di antara kita tidak sholat menghadap kiblat. Sholatnya apa? Keliru. Mereka karena punya apa? Tanda-tanda. Yang sudah benar ya benar. Yang enggak benar. Fadzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan perkara itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam atas peristiwa yang kita alami. Apa fatwa Nabi alaihi salatu wasallam, kata beliau? Ajza'atkum salatukum. Salat-salat kalian semuanya sah. Karena kenapa? Mereka sudah berusaha. Walaupun keliru. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengulangi apa tidak? Tidak, salatnya sah. Ini hadis yang pertama, hadis yang lebih sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis." Dahulu di permulaan Islam, Nabi alaihi salatu wasallam salatnya menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke arah utara. Menghadap ke arah apa? Masjidil Aqsa. Permulaan Islam. Padahal Ka'bah ada. Padahal apa? Baitul Haram ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Kiblat pertama bagi kaum muslimin. Sampai turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ نَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا wujuhakum syatrah. Kami melihat engkau sering sekali mengarah ke atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali mengarah ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tarda. Dan kita akan memalingkan engkau kepada kiblat yang kamu sukai. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang lebih mencintai Ka'bah daripada yang ini. Tapi diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya ke Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengijabai keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka palingkan wajahmu kepada Baitul Haram, tempat yang engkau sukai, dan dimanapun engkau berada, arahkan kepadanya. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam yang dahulunya menghadap ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, menghadap ke Al-Ka'bah. Dan turunnya ayat ini di malam hari. Wa kana an-nasu fi quba, kata Ibnu Umar. Umat manusia, kaum muslimin, ketika datang waktu subuh, mereka sholat di Quba. Quba ini di mana? Quba di mana? Madinah. Quba di Madinah. Kaum muslimin sholat di Quba. Dan mereka tidak tahu. Masih mengharap ke mana? Baitul Maqdis. Fa'atahum atin. Sampai datang satu orang mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an. Mereka sedang sholat. Sholat subuh. Ada orang datang mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam semalam diturunkan kepada beliau Al-Quran. Waqad umira bi an yastaqbila al-Ka'bah. Dan beliau diperintahkan untuk menghadap kepada Ka'bah. Ala fastaqbiluha, maka kalian menghadaplah kepadanya. Kata Ibn Umar, wa kanat wujuhuhum ila Syam, wajah-wajah mereka awalnya yang salat mengarah ke Syam, ke Baitul Maqdis ke arah utara. Fastadaru ila al-Ka'bah, mereka pun berputar langsung ke arah Ka'bah. Di sini, bahkan pada riwayat yang lain, sebagian di antara mereka dengarnya zuhur, salat 4 rakaat. Ketika dapat kabar, mereka salat rakaat pertama, rakaat kedua menghadap ke Baitul Maqdis. Rakaat ketiga dan keempat baru menghadap Ka'bah. 2 rakaat ke sana, 2 rakaat ke sini. Ini berpindah dari arah menuju ke kiblat yang benar. Apakah diperintahkan mereka untuk mengulangi salatnya? Tidak diperintahkan mereka untuk mengulangi salatnya. Salatnya apa? Sah. Dengan menggunakan dalil di atas. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya. Pak Edah agak sedikit keluar untuk memahami dari hadis di atas. Anggap ini kaum muslimin. Saf. Ini imam. Menghadap ke kiblat. Anggap Baitul Maqdis di sana. Ini kaum laki-laki. Dan ini kaum wanita. Di belakang. Ketika turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala arahkan ke Ka'bah, maka mereka pun berputar haluan. Sang imam berputar ke arah apa? Ka'bah. Ka'bah di belakangnya. Baitul Maqdis di atas. Maka otomatis mereka berputar berapa derajat? 6, 180. Nah, di sini siapa yang di depan? Siapa yang di depan, ikhwani hafizakumullah? Siapa yang di depan? Hah? Al-akhwat. Nah. Awalnya mereka di mana? Di belakang, perempuan di belakang. Depannya laki-laki, setelah itu imam. Ketika imam berputar, berarti di depan siapa? Perempuan? Tidak. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, imamnya berjalan ke arah depan. Setelah itu kaum laki-laki mengikuti imam berjalan. Setelah itu kaum perempuan apa? Tinggal mundur. Berarti banyak geraknya. Nah ini gimana? Kata para ulama, bisa jadi pada zaman tersebut belum ada pengharaman banyaknya gerakan. Diharamkannya banyak gerakan itu mungkin setelahnya. Jadi seperti ini. Jangan sebagian di antara kita bingung. Loh, gimana kalau berputar? Berarti perempuan di depan. Tidak seperti itu. Mereka berpindah. Ini faedah. Faedah yang kedua. Berapa lama Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis? Siapa di antara antum yang tahu? Berapa lama Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kejayaan masjid ini dan dibersihkan dari kebengisan para Zionis dan orang-orang Yahudi. Berapa lama Nabi SAW menghadap kepada Baitul Maqdis, kiblat pertama bagi kaum muslimin? Nilai sejarah yang amat sangat berharga. Berapa lama? 16 bulan. Selama apa? 16 bulan Nabi SAW menghadap kepada Baitul Maqdis. Setelah apa? Isra wal Mi'raj. Setelah apa wajibnya? Salat 5 waktu. Ini permasalahan yang pertama. Bagaimana orang yang salat keliru dan tidak menghadap kiblat. Yang sudah berusaha maka salatnya sah. Kemudian permasalahan yang kedua, karena sempitnya waktu dan kita tutup. Kita akan melanjutkan perkataan Imam Al-Albani insyaAllah kajian berikutnya. Permasalahan yang kedua, kita ambil contoh saja. Kita ambil sebuah contoh. Anggap saja akhuna Juan. Mana akhuna Juan? Gak ada. Nah. Anggap saja Daniel. Hafizahullah. Akhuna Daniel. Beliau berangkat umrah ke Baitul Haram. Beliau salat 2 rakaat di sana. Dengan khusyuk, dengan tuma'nina. Qaddarullah ma syaa fa'al. Bertepatan dengan datangnya Raja Salman. Anggap saja ini permisalan. Bertepatan dengan datangnya Raja Salman. Mungkin di Masjidil Haram sedikit melirik ke arah Daniel Raja Salman. Permisalan. Dengan permisalan memudahkan kita untuk memahami. Mungkin dipikir mirip dengan orang yang beliau lihat ketika datang ke Bali. Maka Daniel diambil tangannya, diajak masuk ke dalam Ka'bah oleh Raja Salman. Diajak masuk ke dalam Ka'bah, dibuka pintunya, ada kuncinya, diajak masuk Daniel ke sana. Nah, setelah itu dikunci lagi dari dalam. Nah, Ka'bah ini dalamnya luas. Ka'bah dalamnya luas. Setelah itu datang waktu azan. Pintu dikunci. Apakah boleh Daniel sholat di dalam Ka'bah? Kalau boleh, menghadap ke mana? Rukun sholat apa menghadap ke kiblat? Kalau dalam Ka'bah menghadap ke mana? Ikhwani hafizakumullah, Ka'bah itu luas. Dari luar, luasnya Ka'bah berapa? 10 kali 12, 120 meter. Luasnya persegi. Panjangnya 12, lebarnya 10. 10 kali 12. Panjangnya Ka'bah ke atas, tingginya berapa? 14 meter. Ka'bah itu 14 meter tingginya. Pintu Ka'bah di sebelah sisinya. Nah, luasnya berapa? Lebar 2, tingginya 3. Besar pintu Ka'bah. Lebar 2, tingginya 3. Berarti berapa? 6 meter. Dan ada kuncinya. Dan subhanallah, kunci Ka'bah ini tidak dipegang kecuali oleh keluarga Asy-Syaibi. Keluarga Asy-Syaibi dari Bani Syaibah. Dan ini turun menurun bahkan sebelum datangnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dipegang oleh suku Quraisy dari kabilah apa? Bani Syaibah. Itu terus turun menurun datangnya Nabi alaihissalatu wassalam sampai ke zaman ini. Dari keluarga Bani Syaibah diberikan keistimewaan untuk memegang apa? Kunci Ka'bah. Enggak ada yang bisa memegang kecuali mereka. Sampai detik ini. Bani apa? Syaibah. Dibukakan kuncinya. Naam. Kemudian Akhwana Daniel masuk. Dan di dalam Ka'bah atapnya ini, atapnya Ka'bah. Naam, disangga dengan berapa tiang? 3 tiang. Disangga dengan 3 tiang. Yang mana tiang-tiangnya ditutupi dengan naam sitarah yang berwarna hijau. Kemudian digantung-gantungkan apa? Bejana-bejana, naam hadiah-hadiah yang dulu diberikan oleh raja-raja dalam Islam. Naam, dari zaman terdahulu sampai sekarang diletakkan di dalam Ka'bah. Nah, ketika orang masuk ke dalamnya, apakah boleh mengerjakan sholat? Apa jawabannya, ikhwan? Ana belum pernah umrah. Ya, ana belum pernah umrah. Tapi untuk bangunan Ka'bah ditulis di beberapa kitab. Dan ditulis di beberapa artikel. Nah, apakah boleh mengerjakan sholat dalam Ka'bah? Apa jawabannya? Siapa yang sudah pernah masuk Ka'bah? Antum ya Daniel. Kalau masuk gimana? Sholat atau enggak sholat? Hah? Jawabannya antara iya atau tidak? Hah? Boleh apa enggak boleh? Hah? Allahu a'lam. Nisful ilm, pertengahan ilmu, Allahu a'lam. Nah. Kata para ulama, permasalahan ini berbeda pendapat di antara mereka sampai 3 mazhab. Mazhab yang pertama, mazhabnya Al-Zahiriyah. Apa kata Al-Zahiriyah di antaranya Ibnu Hazm, Dawud, Al-Zahiri? Mereka mengatakan, Laisat bimujzi'ah. Enggak sah sholatnya. Enggak boleh sholat dalam Ka'bah. Karena kenapa kata mereka menggunakan akal? Berarti dia menghadap ke sebagian Ka'bah. Otomatis. Kalau sholat kita mengarah ke tembok sebelah kiri. Nah, berarti dia apa? Menghadap ke potongan Ka'bah saja. Maka sholatnya enggak sah. Ini menurut mereka. Pendapat yang kedua. Yaitu pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka bitafsil, dirinci. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Apa kata mereka? Tashihhu fil nafilah wa la tashihhu fil fardhah. Boleh salat di dalam Ka'bah kalau salatnya salat apa? Sunnah. Kalau salat sunnah boleh. Tapi kalau salat wajib hukumnya apa? Enggak boleh, enggak sah. Harus keluar. Kalau salat sunnah monggo silakan, enggak ada masalah. Tapi kalau salat wajib, na'am, tidak diperbolehkan. Pendapat yang terakhir adalah pendapatnya jumhurul ulama. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Jawazu sholatu fiha mutlaqan. Boleh sholat di dalam Ka'bah secara mutlak atau secara apa? Umum. Maksudnya umum di sini apa? Salat wajib dan salat apa? Sunnah. Dua-duanya boleh. Dua-duanya sah. Menghadap ke arah manapun yang Anda inginkan. Dari tiang-tiang Ka'bah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, naam, dari sahabat Bilal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil Ka'bah. Nabi alaihi salatu wassalam salat di Ka'bah umum. Bilal enggak menyebutkan dan tidak menyebutkan apa? Pengecualian. Kata Bilal, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah. Tidak ada pengecualian. Maksudnya di sini apa? Umum. Baik itu salat sunnah maupun salat wajib. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. insyaallah taala kita akan melanjutkan permasalahan fikih di dalam perkara salat yang akan disebut.